Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم أما بعد قال الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المواهب الربانية قوله تعالى لا يرقب فيكم إلا ولا إلا ولا ذمة وفي الآية الأخرى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. دليل على معاداتهم للصحابة خصوصا وعموما. فخصوصا لما بينكم وبينهم من الأداوة وآثارها. وعموما لإيمانهم، فلم تكن هذه الأداوة لهم إلا لأجل الإيمان. فهم أعداء الإيمان وأعداء كل مؤمن. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا هو الاعتداء التام، فلذلك حصر الاعتداء فيهم بقوله وأولئك هم المعتدون. فمن الله سبحانه وتعالى لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة إلا ولا ذمة. Yang sepenuhnya ayat kaifa wa iyadhharu alaikum la yarkubu fikum illa wala dhimmah, yurdunakum bi afwahihim, wa ta'ba kulubuhum, wa aktharuhum fasikun. Bagaimana mereka bisa menerima ketika mereka menang, mereka tidak memperhatikan hubungan kekerabatan sama sekali dengan kalian, terlebih lagi mereka memperhatikan perjanjian yang telah diambil. Mereka hanya sekedar mencari keridhaan dengan lisan-lisan mereka saja, tetapi kalbu mereka enggan. Kalbu mereka ta'ba, menolak. Dan kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi mereka mencari kesempatan untuk mengalahkan kalian. Kalau kalian kalah, maka mereka tidak memperhatikan batasan-batasan. Jangankan hanya sekedar perjanjian, kekerabatan, ataupun akad perjanjian yang diambil, mereka bisa membatalkannya. Tetapi kalau mereka yang kalah, mereka mencoba mencari keridhaan kalian dengan lisan mereka, adapun kalbu mereka tidak bisa menerima. Demikianlah mereka. Dan dalam ayat yang lain, dalam surat At-Taubah, yang satu, di ayat yang pertama tadi, dalam ayat yang ke-8, di dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-10 kemudian. La yarkubuna fi mu'min illa wala dhimma wa ulaika humul mu'tadun. Mereka tidak memperhatikan sama sekali hubungan kekerabatan pada seorang mu'min. Demikian perjanjian mereka, perjanjian yang mereka telah ambil atau telah mereka sepakati, mereka terhadap kaum mukminin mu'tadun, mereka memusuhi kaum mukminin. Dua ayat tadi dalilun ala mu'adatihim lis-sahaba khususan wa umuma, merupakan dalil permusuhan mereka musyrikin kepada para sahabat Nabi secara khusus dan secara umum. Secara khusus karena lima bainakum wa bainahum minal adawa wa athariha, secara khusus karena adanya bentuk permusuhan antara kalian dengan mereka dan ada athar dari permusuhan tersebut. Adapun secara umum, karena keimanan para sahabat li imanihim, mereka tidak akan mungkin memusuhi para sahabat kalau tidak beriman. Karena kalau tidak beriman sama dengan mereka, terkecuali satu dengan yang lainnya ada kepentingan, ada permusuhan antar kabilah, ada permusuhan yang sebelumnya berlangsung, maka permusuhan ini mereka kobarkan seterusnya. Tetapi kalau mereka tidak diperhatikan perhadapkan dengan permusuhan, maka mereka bersatu. Tidak dalam keimanan. Dan ketika mereka menghadapi kaum mukminin, mereka bersatu di dalam melawan keimanan kaum mukminin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi mereka memusuhi para sahabat karena para sahabat beriman. Dan mereka memusuhi para sahabat karena memang sebelumnya mereka ada permusuhan dengan para sahabat. Sehingga permusuhan di sini secara khusus dan secara umum. Falam takun hadhil adawa lahum illa li ajlil iman. Dan tidaklah permusuhan ini terhadap mereka orang-orang musyrikin kecuali karena keimanan. Jadi tidaklah permusuhan mereka orang-orang musyrikin kepada para sahabat kecuali karena keimanan. Ini yang menjadi inti. Fahum a'da'ul iman. Mereka adalah orang-orang yang memusuhi keimanan. Wa a'da kulli mu'min, dan musuh dari setiap mukmin. Inilah yang menjadi pijakan mereka di dalam memusuhi kaum mukminin, karena mereka kaum mukminin beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka memberikan azab, mendatangkan azab, siksaan, permusuhan terhadap para sahabat kecuali para sahabat ini beriman kepada Allah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Wa hadza huwal i'tida'u tam, dan inilah permusuhan yang sempurna. Falidzalika, oleh karena itu, dibatasi permusuhan ini terhadap mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul mu'tadun, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan i'tida, melakukan permusuhan yang melampaui batas. Jadi mereka, wa hadza huwal i'tida'u tam, dan inilah permusuhan yang sempurna, suatu permusuhan yang melampaui batas. Oleh karena itu, permusuhan mereka dibatasi dengan permusuhan yang melampaui batas ini. Bentuk aniaya, bentuk kezaliman, wallahul musta'an. Dari keterangan beliau rahimahullah, dari keterangan beliau rahimahullah memberikan bimbingan kepada kita bahwa kapan kita beriman dengan ayat sebagaimana sahabat dahulu, kapan mereka beriman, maka musuh-musuh keimanan akan mendatangi dan akan menyerang mereka, mengganggu mereka dengan harapan kita kembali meninggalkan keimanan atau para sahabat meninggalkan keimanan. Karena permusuhan yang sempurna menurut mereka dengan imannya para sahabat tersebut. Kalaupun bisa jadi ada permusuhan di sana sebelumnya, tetapi permusuhan yang sempurna karena keimanan para sahabat. Demikian ketika kita beriman, kita akan mendapatkan hal tersebut dari orang-orang yang tidak menyenangi keimanan kita. Dari orang-orang yang tidak suka dengan keimanan kita. Permusuhan di sini bisa datang dengan bentuk yang umum atau dengan bentuk yang khusus. Bisa datang dari internal dan bisa datang dari eksternal. Dari dalam dan luar. Dari manusia. Demikian dari jin. Mereka yang tidak suka dengan keimanan, mereka yang tidak simpatik dengan keimanan, karena mereka orang-orang musyrikin, kafirin, pastinya berupaya dan berusaha untuk mengeluarkan kita dari keimanan kita, setelah sebelumnya kita tidak beriman. Karenanya seorang mukmin mempersiapkan dirinya menghadapi dalam mempertahankan keimanannya, menghadapi musuh-musuhnya yang membenci keimanannya. Dan ini menjadi tentunya sunnatullah. Dan dia tidak perlu kaget ketika musuh-musuh yang membenci keimanan tersebut akan bertindak melampaui batas. Akan bertindak semena-mena. Inilah yang dikatakan hadza huwal i'tida' uttam wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Wahada huwal i'tida uttam. Inilah bentuk permusuhan yang melampaui batas, yang sempurna, yang ada pada orang musyrikin, ada pada orang kafirin, yang mereka perhadapkan kepada kaum mukminin. Karenanya permusuhan yang seperti ini diarahkan hanya kepada mereka, orang-orang kafirin, musyrikin. Seperti apa yang Allah sebut, wa ulaika humul mu'tadun. Karena sudah demikian keadaannya, seorang yang beriman, dia meminta pertolongan kepada Allah. Dia meminta keistiqomahan kepada Allah. Dia meminta kemudahan perkaranya dan urusannya. Dia minta disabarkan dan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat. Sehingga bentuk gangguan, permusuhan, bahkan sampai kepada taraf mungkin aniaya yang mereka datangkan, kesewenang-wenangan, suatu yang tidak berperi kemanusiaan, ketika dia telah meminta kepada Allah, maka Dia berpasrah diri, bersandar diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti seorang berdoa, berzikir di pagi hari dan petang hari. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullah. Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Dia sandarkan urusannya kepada Allah. Demikian keimanannya. Karena niscaya dan pasti dia akan mendapatkan permusuhan dari siapa yang tidak menginginkan keimanan tersebut. Sebagai contoh para sahabat Nabi yang disebutkan dalam ayat, Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Licik, tipu daya, perbuatan yang di luar norma kemanusiaan, khianat, ghadar. Di sisi mereka musyrikin kafirin dalam menghadapi mukminin itu adalah hal yang lumrah. Adalah hal yang tidak bermasalah di sisi mereka. Karena yang dihadapi adalah musuhnya, yaitu orang-orang mukminin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga kita meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Dan tentunya siapa yang dilindungi dan ditolong oleh Allah, mudah baginya menjalankan keimanan tersebut sampai dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang Allah mudahkan urusannya, maka akan mudah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan tentunya dengan ini pula, kita mendapatkan pelajaran bahwa beriman bukanlah perkara yang remeh. Butuh kesungguhan, butuh kesiapan. Pertama, mengokohkan iman, mengucapkan iman, mengokohkannya, membawanya kemudian, mempertahankan, sampai dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menambah keimanannya. Menyempurnakan keimanannya sampai dia ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dari hamba-hambanya yang mendapatkan pertolongan, lindungan, sehingga kita bisa berpegang dengan agama ini, dengan keimanan yang telah kita dapatkan anugerah tersebut dari Allah, sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.